Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fatihillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang ke 1221 atau hadis yang ketiga dalam bab qitalu ahlil baghi. Hadis yang ke 1221. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca yang hadis tersebut adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqtulu ammaran al-fi'atul baghiyah. Yang membunuh Ammar adalah al-fi'atul baghiyah. Al-fi'atul baghiyah, al-jama'atul baghiyah, kelompok yang zalim, yaitu kelompok pemberontak. Ammar yang dimaksud di sini adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Ammar bin Yasir masyhur beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Yasir ayah beliau juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibunya Ammar yaitu Sumayyah. Yang kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan syahid karena dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian Ammar dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Dan dengan terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, kemudian berita menyebar bahwa Ammar telah keluar dari Islam, telah murtad. Dan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun sebuah ayat. Turun sebuah ayat yang membebaskan Ammar bin Yasir dari persangkaan manusia. Ya. Bahwa beliau mengucapkan kalimat kufur itu karena terpaksa. Dan hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Itu Ammar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberitakan berita yang gaib. Memberitakan berita gaib di waktu yang akan datang. Ya, karena Ammar bin Yasir hidup sampai masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan di saat beliau masih hidup. Sehingga apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara gaib. Perkara yang belum terjadi, yang akan terjadi. Dan ini tentunya dalam merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Tanda dari tanda-tanda kenabian. bukan yang dimaksud tanda dari tanda-tanda kenabian bahwa Nabi itu tahu perkara gaib, tidak. Maksud dari tanda-tanda kenabian itu artinya Nabi SAW memberitakan perkara gaib yang akan terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya beliau diberi wahyu tentang hal itu. Tanda kenabiannya itu adalah beliau diberi wahyu tentang hal itu. Diberitahu, diberi wahyu. Karena sebagaimana telah kita ketahui dengan yakin, kita ketahui dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang yakin, bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan ini adalah merupakan akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Dan ketidaktahuannya Nabi SAW terhadap perkara yang gaib itu diumumkan di dalam Al-Quran. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an. Katakanlah, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki perbendaharaan atau di sisi saya ada perbendaharaan Allah dan saya tidak mengetahui perkara gaib. Kemudian juga di dalam ayat yang lain juga Nabi diperintahkan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui perkara yang gaib. Qul la amliku nafsi li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan perkara gaib, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan perkara yang gaib, itu tidak lain kecuali karena diberitahu oleh Allah. Kecuali karena diwahyukan kepadanya bagi pemberitahuan kepada Nabi tentang perkara yang gaib. Sehingga ini adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Nah, pemberitahuan itu tentunya adalah melalui jalan wahyu. Lah, yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang gaib. Karena pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ammar bin Yasir masih sama-sama hidup, dan Nabi memberitakan bahwa Ammar bin Yasir nanti akan dibunuh oleh Al-Fi'atul Baghiyah, oleh golongan kelompok yang zalim, yaitu yang memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, dan Ammar bin Yasir masih hidup setelah Nabi SAW wafat. Di masa kekhalifahan Abu Bakar juga Ammar bin Yasir masih hidup sampai khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sampai khalifah berikutnya Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir juga masih hidup. Sampai Umar meninggal dunia, sampai pada masa Utsman juga Ammar bin Yasir masih hidup. Sampai Utsman bin Affan meninggal dunia, Ammar bin Yasir masih hidup. Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir juga masih hidup. Jadi mengalami 4 khulafaur rasyidin, khulafaur rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah khalifah rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ammar bin Yasir itu bersama pasukannya Ali bin Abi Thalib ketika pasukan Ali bin Abi Thalib berperang dengan atau ketika memerangi Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, ketika itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh oleh pasukan Muawiyah radhiyallahu anhu. Amr bin Yasir berada pada pasukannya Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Muawiyah radhiyallahu anhu bersama pasukannya. Lah, Amr bin Yasir terbunuh oleh pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi ketika orang-orang Khawarij, ketika orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij, kaum teroris, mereka membunuh khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, maka ahlul halli wal aqdi, ahlul halli wal aqdi, mereka bermusyawarah kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sempurnalah baiatnya kaum muslimin kepada Ali radhiyallahu anhu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma waktu itu berada di Syam. Waktu itu berada di Syam sebagai gubernur Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Syam sejak masa Umar ibn Khattab. Ketika khalifah Umar di masa khalifah Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengangkat Muawiyah sebagai gubernur di Syam. Kemudian setelah Umar ibn Khattab meninggal dunia, khalifah digantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Muawiyah masih sebagai gubernur di Syam. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibaiat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, tidak mau berbaiat kepada Ali. Tidak maunya berbaiat itu dengan satu alasan, memiliki alasan, memiliki takwil yang sahih. Hujahnya itu adalah karena para pembunuh putra paman beliau, yaitu Utsman radhiyallahu anhu, bergabung kepada Ali. Dan beliau Muawiyah radhiyallahu anhu menuntut agar supaya para pembunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu diserahkan kepada mereka untuk dihukum. Maka sejak itu terpecahlah kaum muslimin menjadi dua pasukan besar. Menjadi dua pasukan besar, dua kelompok besar. Satu kelompok bergabung kepada khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan satu kelompok condong dan bergabung kepada Muawiyah yang menuntut para pembunuhnya Khalifah Utsman yang terbunuh secara zalim. Nah, Amr bin Yasir berada pada pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika terjadi pertempuran, dan ini pertempuran besar di Siffin, makanya disebut perang tersebut perang Siffin. Pertempurannya di Siffin, dua pasukan besar pasukannya Ali bin Abi Thalib dan pasukannya Muawiyah sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Terjadilah ma'rokah gawirah jiddan, pertempuran yang sangat besar antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah di Siffin. Dan kaum muslimin pada waktu itu sudah sangat banyak. Kita tahu di masa khalifah Umar Khattab saja sudah sekian, sepersekian dunia sudah ditaklukkan. Ya, ini di masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika terjadi pertempuran besar antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, terbunuhlah Amr bin Yasir yang berada pada pasukannya Ali bin Abi Thalib, yang terbunuh oleh pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dengan hadis Nabi ini kita tahu bahwasannya yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, al-fi'atul baghiyah, al-fi'atul baghiyah, jamaah kelompok al-baghiyah yang zalim, sebagai ahlul baghi, buah adalah pasukannya Muawiyah radhiyallahu an. Sedangkan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah fi'atu ahlil adli, kelompoknya orang-orang yang adil. Karena al-baghiyah lawannya adalah al-adilah. Al-fi'atul baghiyah lawannya adalah al-fi'atul adilah, kelompok yang zalim, yang memberontak. Lawannya itu adalah fi'atul adilah, kelompok yang adil. Karena imam dari imamul muslimin yang sah dan orang-orang yang bersamanya, mereka itu adalah ahlul adli. Dan siapa yang memerangi imam dan yang bersama orang yang merangi imam, mereka itu adalah ahlul baghi, al-fi'atul baghiyah. Sehingga yang membunuh Amr bin Yasir adalah Jaisu Muawiyah, pasukannya Muawiyah. Maka mereka berhak untuk mendapatkan sifat seperti yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Jaisul Muawiyah, pasukannya Muawiyah disebut al-fi'atul baghiyah? Ini jelas karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang lebih berhak bil khilafah, dengan al-khilafah, yang berhak untuk menjadi khalifah. Itu Ali bin Abi Thalib lebih berhak dibandingkan Muawiyah. Akan tetapi Muawiyah memiliki takwil, mentakwilkan. Dengan takwilannya itu yang kemudian menjadikan tidak mau berbaiat. Yang kemudian dengan takwilan itu keluar dari imam yang sah dengan takwil. Nah, dan banyak dari para ulama menjelaskan bahwa terjadinya pertempuran antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dan pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhum itu adalah terjadi dari pasukan itu sendiri. Terjadi dari pasukan itu sendiri. Di antara dua pasukan yang masing-masing waktu itu dalam keadaan memiliki cemburuan, apa memiliki semangat emosi dengan semangat jahiliyah, maka terjadilah pertempuran yang tidak terkendalikan. Tidak terkendalikan. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwa keluarnya Muawiyah dari imam yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita meyakini bahwasanya itu adalah karena takwil, tetapi itu takwil yang khatik, takwil yang keliru. Dengan takwil yang keliru itu ijtihad dari beliau yang keliru, yang tidak sahih, yang tidak benar. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah aqrab ila shawab, yang lebih benar, yang lebih mendekati kepada kebenaran dibandingkan Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena beliau Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah setelah Utsman radhiyallahu anhu, tidak diragukan. Maka dari sana kita mengetahui bahwasanya pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang di dalamnya ada Ammar bin Yasir, itu adalah al-fi'atul adilah, kelompok pasukan yang adil. Sedangkan sebaliknya lawannya itu fi'ah, kelompoknya Muawiyah adalah fi'ah al-baghiyah, seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita mengetahui tentang gambaran ahlul baghi, gambaran ahlul baghi, gambaran al-bugha, sebagaimana yang telah kita ketahui, yang saya sampaikan tarifnya, definisinya pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ahlul baghi atau al-bugha itu adalah suatu kaum yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuatan dengan banyaknya jumlah mereka dan persenjataan mereka, punya senjata, punya kekuatan, kemudian mereka keluar tidak taat kepada imam, memberontak kepada imam dengan takwil yang sair. Alasannya karena takwil seperti Muawiyah radhiyallahu anhu, hujahnya itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi punya alasan, punya takwil yang sahih, yang takwil itulah kemudian dijadikan alasan untuk khuruj, keluar dari imam. Itu namanya al-bugha. Kalau tidak memiliki takwil, atau dengan takwil tapi takwil yang ghir sair, maka itu bukan ahlul baghi, bukan al-bugha. Ya. Seperti orang tidak mau taat kepada penguasa, dengan penguasanya sudah sah, kemudian dia menyatakan bukan dia yang berhak, yang berhak maksudnya saya umpamanya, atau yang berhak adalah dia, maka karena itu saya enggak mau taat. Ini bukan takwil, ya, enggak bisa ini ditakwilkan, ini bukan hujah, bukan takwil, berarti dia menentangnya, ya. Keluarnya dari penguasa tidak taatnya bukan karena takwil yang zahir. Nah, imam penguasa itu bisa terjadi dengan sah dengan dipilih oleh kaum muslim, ijma kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin seperti Abu Bakar, atau ditunjuk oleh khalifah yang sebelumnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atau bisa jadi dengan musyawarah, yes, ahlul halli wal aqdi, orang-orang tertentu bermusyawarah kemudian sepakat untuk membaiat salah seorang, maka dia jadi imam. seperti Utsman radhiyallahu anhu. Atau bisa juga dengan cara lain, menguasai manusia dengan paksaan, dengan kekuatannya, dan akhirnya dia terangkat, ya, berkuasa. Ya dia sebagai imam yang sah dan harus taat yang lainnya, ya, harus taat yang lainnya. Nah, ketika ada sekelompok manusia, kaum yang memiliki kekuatan, memiliki kekuatan, kemudian dengan takwil, sahih takwil yang membolehkan, tidak taat pada penguasa yang memberontak, itu namanya al-bugha atau ahlul baghi. Nah, di dalam hadis ini gambaran tentang al-bugha seperti itu, gambarannya seperti itu. Lah, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap kita terhadap fitnah yang terjadi dalam perang Siffin antara pasukan Ali radhiyallahu anhu dan pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu? Sikap kita itu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, hadhihi dima'un taharallahu asyafana minha fayajibu an nutahhira al-sinatana minha, rahimahullah. Itu adalah darah-darah. Ini adalah darah-darah yang Allah telah mensucikan pedang-pedang kita dari darah tersebut. Maka wajib kita mensucikan lisan-lisan kita. Wajib kita mensucikan, membersihkan lisan-lisan kita darinya, dari darah-darah tersebut. Artinya kita tidak boleh membicarakan, ya, membicarakan menjelekkan Muawiyah radhiyallahu anhu, tidak diperbolehkan. Kita harus membersihkan lisan-lisan kita. Itu adalah umat yang telah lewat, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan yang diusahakan oleh kita, ya, tentang pribadi-pribadi mereka. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyelesaikan urusannya nanti di hari kiamat dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Adapun kita telah memiliki kaidah di dalam syariat. Kita telah memiliki kaidah di dalam syariat bahwasanya imam yang sah, imam yang telah dibaiat sebagai imam, itu adalah sahibul haq. Di waktu kapan saja dan siapa saja yang tidak taat, yang keluar, yang berontak kepada imam yang sah, maka dia adalah al-baghi, orang yang zalim, di waktu dan di tempat kapan saja. Itu kaidah. Itu adalah kaidah. Adapun kemudian kita menjadikan adanya permusuhan karena beralasan Muawiyah radhiyallahu anhu tidak taat, berontak kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dan Ali memeranginya dengan alasan itu, kemudian kita bermusuhan, itu salah, itu tidak dibenarkan. Nah, maka kita tidak boleh menempuh jalan orang yang memecah belah kaum muslimin, yang menimbulkan fitnah. Mereka yang benar dalam beristihad, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang bersamanya, yang benar dalam beristihad, mereka mendapatkan dua pahala. Sedangkan mereka yang keliru, yang salah dalam beristihad, falahum ajrun wahid, mereka mendapatkan satu pahala. Muawiyah radhiyallahu anhu berijtihad, berhujjah dengan takwil tapi keliru. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah yang benar. Yang benar dalam berijtihad mendapatkan dua pahala, yang keliru mendapatkan satu pahala. Dan kita harus berhusnudzon dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu anhu salah satu dari penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah adalah salah satu penulis wahyu yang dipercaya oleh Rasul untuk menulis wahyu. Bukan orang sembarangan. Seorang sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk menulis wahyu. Wahyu Allah. Menulis wahyu Allah. Dan pada asalnya ya seperti itu. Al-aslu baqa'u makana la makan. Asalnya suatu itu tetap pada asalnya. Ya. Nah. Sehingga janganlah fitnah yang terjadi dalam perang Siffin. Kemudian kita merubah apa yang ada. Kita telah memiliki kaidah syariat yang kita harus berpegang dengannya. Kita harus berhusnul dan berbaik sangka kepada para sahabat. Dan kita juga telah memiliki kaidah. Kita telah memiliki kaidah syariah. Bahwasanya siapa saja yang dibaiat sebagai imam, maka dia imam yang sah. Dan siapa saja yang keluar, yang tidak taat, yang memberontak, dia adalah al-baghi, orang yang zalim. Seperti itu. Itu kaidah yang harus kita yakin, yang harus kita tetapkan. Dan banyak dari kaum muslimin yang karena tidak memiliki kaidah-kaidah dan tidak memiliki kaidah-kaidah yang benar, tidak memiliki prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip dalam syariat, banyak tergelincir, terjatuh di sini, mencela Muawiyah, menjelekkan Muawiyah. Padahal beliau sahabat radhiyallahu anhu yang kita tahu kemuliaan sahabat. Makanya ketika Ibnu Mubarak pernah ditanya, mana lebih mulia Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Umar bin Abdul Aziz? Ya, ketika ditanya tentang mana yang lebih mulia antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Umar bin Abdul Aziz, kita tahu khalifah, ya, Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang mulia, yang terkenal zuhudnya, yang terkenal kebaikannya, keilmuannya. Ketika ditanyakan, maka yang bertanya itu dipukul, ya, dipukul pakai kurma dan mengatakan debu-debu yang diterbangkan oleh kaki kudanya Muawiyah lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan yang bertanya ini dipukul, ya, karena kita tahu siapa Muawiyah bin Abdul Aziz, siapa Umar bin Abdul Aziz. Belum, Muawiyah ini seorang sahabat penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini generasinya setelahnya, ya, tidak bisa dibandingkan kemuliaannya. Nah, ketika itu terjadilah tiga kelompok, ya, itu ketika terjadi fitnah. Satu kelompok bersama Ali bin Abi Thalib. Mereka dari para sahabat bergabung dengan Ali bin Abi Thalib. Hujahnya adalah karena Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah wajib membantu imam yang sah untuk memerangi pemberontak yang semisalnya, dan berdalil dengan hadis ini yang diberitakan oleh Rasulullah, Amr bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok al-Baghi yang berontak, dan ternyata Amr bin Yasir bergabungnya dengan Ali bin Abi Thalib dengan hujah hadis ini. Kemudian banyak para sahabat bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sebagian bergabung kepada Muawiyah radhiyallahu anhu karena dengan takwil tadi, dengan hujah tadi. Kemudian sebagian yang lain, kelompok yang ketiga, menyelamatkan diri, menjauh dari fitnah, menjauh dari tempat berkumpulnya pasukan tadi, menjauh dari tempat berkumpulnya dua pasukan, pergi menjauh, menjauh dari fitnah dengan hujah bahwa yang duduk menjauh dari fitnah itu lebih utama. Sehingga terjadi waktu itu tiga kelompok di kalangan sahabat seperti itu. Nah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ashab Ali, kebenaran bersama Ali. Akan tetapi mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah loyal dengan semuanya, baik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maupun Muawiyah. Ahlus Sunnah memahami mereka adalah para pendahulu, mereka adalah para sahabat, mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang setelahnya. Kemudian diam, tidak membicarakan apa yang terjadi pada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Lah dari fitnah ini banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan-kesalahan prinsip. Seperti orang-orang Khawarij mengkafirkan dua-duanya. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib, kelompoknya Muawiyah dikafirkan semuanya. Rafidah mengkafirkan siapa saja yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat terhadap keadilan mereka para sahabat. Yang benar isiannya dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Menahan diri, tidak membicarakan apa yang terjadi pada mereka, perselisihan yang terjadi pada mereka. Tidak kemudian mau cela salah satunya. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, hadis ini menunjukkan alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan yang pertama adalah tanda dari tanda-tanda kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, alamun min a'lami nubuwatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang tanda dari tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memberitakan perkara yang gaib, dan tidaklah beliau memberitakan perkara yang gaib kecuali karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemberitahuan itu adalah melalui jalan wahyu, dan yang mendapatkan wahyu itu adalah nabi. Karena itu ini tanda dari tanda-tanda kenabian. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kedua, hadis ini sebagai bayan penjelasan annal fi'alati kana fi ammar hiya al-faid Abdul Adilah, bahwa kelompok yang Ammar bin Yasir ada padanya adalah kelompok yang adil, yaitu fi'atu Ali radhiyallahu anhu. Kelompok yang Ammar ada padanya adalah kelompok yang adil, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah al-isyarah ila anna al-fai'atal ukhra hiya al-fai'atal baghiyah. Faedah berikutnya, hadis ini mengisyaratkan bahwa kelompok yang satunya itu adalah al-fai'ah atau al-fi'ah, ya, bahwa kelompok yang satunya al-fi'ah al-ukhra, kelompok yang satunya adalah al-fi'ah al-baghiyah, kelompok yang baghiyah, yang zalim, yang memberontak, yang kharajat alal khalifah, yang keluar dari khalifah. Nah, itu beberapa faedah dari hadis yang ke-1221. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun hadis berikutnya ini menjelaskan tentang masalah hukum terhadap al-bughah, terhadap kaum yang memberontak kepada penguasa yang sah karena dengan alasan takwil yang sahih. Bagaimana diperlakukan seperti apa? Apa sama seperti orang kafir atau tidak? Apakah tawanannya menjadi budak apakah tidak? Apakah harta rampasannya halal atau tidak? Ini di hadis berikutnya insyaallah kita baca dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.